Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Teman-teman semua apa kabar? Masya Allah, ini setiap hari Kamis kita akan mendengarkan guru kita, Ustadz Wira Mandiri, untuk menceritakan kisah perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya juga kaget tiba-tiba. Ya, bisa lebih kaget lagi. Masya Allah, tadinya mau apa namanya ya, mau ketemu dengan Ustadz Ami, ketemu Ustadz Wira juga. Kadarullah, ayo sekalian masuk ke sini. Apa jadi mengagetkan semuanya juga. Tapi Masya Allah, bagaimanapun juga ini kita, saya terutama ini satu nikmat buat saya bisa ketemu dengan dua ahli ilmu, Ustadz Wira dan Ustadz Ami juga lagi di luar, ada tamu ya Ustadz ya. Kadarullah. Nah, teman-teman semua, setiap hari Kamis, ANB Channel itu memang seperti biasa ya, ada menceritakan kisah perang Rasulullah SAW. Dan ini masih masuk bagian yang seperti episode kemarin. Kamis kemarin itu, kita menceritakan tentang antara perang Uhud dan Khandaq. Nah, ini jadi masuk ke bagian keduanya. Nah, ini menarik, di satu sisi teman-teman mungkin sudah tahu cerita perang Uhud seperti apa, Khandaq seperti apa gitu ya. Tapi detailnya seperti apa? Nah, apalagi menuju untuk Khandaq ini, apa sih yang menyebabkan perang Khandaq itu apa gitu kan? Nah, ini kan penting sebabnya sehingga terjadi perang Khandaq gitu kan. Ustaz boleh cerita sedikit nggak Ustaz? Maksudnya perang Khandaq itu yang menjadi trigger utama akhirnya terjadi perang Khandaq itu apa? Sebenarnya memang yang namanya apa? Peristiwa bersejarah itu kan saling dia berangkai, saling apa memiliki hubungan sebab akibat. Jadi perang Khandaq ini juga disebut sebagai perang Ahzab. Dia disebut perang Khandaq karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menggali Khandaq. Khandaq itu parit, ya untuk melindungi kota Madinah. Namun ada nama lain dari perang ini. Perang ini juga disebut sebagai perang Ahzab. Perang Ahzab. Ahzab artinya golongan-golongan. Nah, ketika itu bangsa Arab, kaum musyrikin, mereka berkumpul untuk menyerang kota Madinah. Apa backgroundnya? Kenapa kok mereka bisa berkumpul? Karena sebelum terjadinya perang Khandaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan serangan-serangan kepada kaum musyrikin. Yang itu pun merupakan efek dari perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud, jadi kalau ketika perang Uhud itu banyak orang Arab yang mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami kekalahan. Jadi mereka coba try, mereka mencoba untuk melakukan serangan-serangan kepada kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas serangan mereka, atau sebelum mereka menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang mereka sehingga mereka mengalami banyak kekalahan, termasuk yang di yang ingin untuk melakukan makar kepada kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi. Bani Nadir, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Mereka berusaha membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka diusir oleh Nabi sehingga menyebabkan dendam mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang Yahudi lah yang kemudian menjadi otak. Dia mengumpulkan bangsa-bangsa Arab yang bermasalah dengan kaum muslimin. Dia kumpulkan, kemudian mereka menjadi satu barisan yang banyak sekali sampai 10.000 pasukan. Sehingga inilah yang memacu terjadinya perang Khandaq. Makanya dinamakan perang Ahzab juga. Disebut perang Ahzab juga. Karena bergabungnya banyak dari golongan-golongan suku-suku bangsa Arab dengan satu tujuan. Masya Allah. Untuk menempur kaum muslimin di kota Madinah. Baik, ini kayaknya tanpa panjang lebar kita langsung mendengarkan ya kajian dari Ustadz Wira Mandiri. Silakan Ustadz. Baik. Jazakallah khairan. Kita alhamdulillah bersyukur pagi siang sore hari ini kita bisa bertemu dengan Al-Akh Abu Adam Tuku Wisnu. Mungkin antum semua nggak ada yang nggak kenal ya sama beliau. Alhamdulillah beliau di sore hari ini mengunjungi ANB Studio. Baik, jazakallah khairan ini Abu Adam ya, barakallahu fiik. Baik, kita akan melanjutkan kembali ya pelajaran kita yang masih membahas kejadian-kejadian yang terjadi antara perang Uhud dengan perang Khandaq. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah jelaskan setidaknya ada 6 peristiwa penting. Ya, ada 6 peristiwa penting yang terjadi antara perang Uhud dan perang Khandaq. Ya, di antaranya adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahash, kemudian serangan kepada Bani Asad bin Khuzaimah yang mereka awalnya ingin menyerang kota Madinah, namun didahului oleh Rasulullah SAW dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abu Salamah. Kemudian juga misi yang dilakukan oleh Abdullah bin Unais untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudali. Kemudian ada dua tragedi juga yang sudah kita jelaskan dengan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Ini tragedi Ar-Raji dan tragedi Bi'ir Ma'unah. Dan yang terakhir adalah perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir. Nah, di sana masih ada beberapa fragmen lagi, barakallahu fikum, yang terjadi di antara perang Uhud dan perang Khandaq. Di antaranya adalah perang yang disebut sebagai perang Badar kedua. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu mendapatkan serangan dari orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy ingin kembali mengulang perang Badar. Mereka menempatkan suatu atau berjanji dengan Rasulullah SAW, ya bersepakat dengan Rasulullah SAW untuk mengulang perang Badar, bertemu di Badar kembali untuk berperang. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bersiap-siap dengan kurang lebih 1.500 orang sahabat. Mereka menunggu kedatangan kaum musyrikin Quraisy di Badar. Sedangkan kaum musyrikin sendiri, mereka berhasil mengumpulkan 2.000 pasukan untuk menghadapi Rasulullah SAW di Perang Badar yang kedua ini. Nah, ketika itu Abu Sufyan sebelum beliau sampai ke Badar, beliau mendapatkan informasi bahwa pasukan kaum muslimin ketika itu berjumlah 1.500 orang. Sedangkan pasukan mereka 2.000 orang. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu, dari Perang Badar yang pertama, demikian juga dari Perang Uhud, bagaimana kekuatan kaum muslimin yang jumlah pasukannya relatif jauh lebih kecil ya daripada pasukan kaum musyrikin, tapi berhasil mengalahkan kaum musyrikin atau berhasil menahan kaum musyrikin. Nah, bagaimana kalau jumlahnya itu tidak jauh berbeda? 2.000 pasukan kaum musyrikin melawan 1.500 orang kaum muslimin. Maka terpikir di benaknya Abu Sufyan bahwa peperangan ini akan menghasilkan kekalahan ya untuk mereka. Oleh karena itulah kemudian Abu Sufyan mengatakan kepada pasukannya, kepada orang-orang Quraisy, aku merasa bahwa lebih baik kita untuk kembali ke kota Makkah. Sehingga tidak terjadi pertempuran sama sekali. Mereka kemudian kembali mundur ke kota Makkah. Tidak terjadi pertempuran sama sekali di Badar. Adapun Rasulullah SAW, beliau sampai menunggu 8 hari. Menunggu kehadiran orang-orang Quraisy yang tak kunjung datang. Akhirnya setelah 8 hari dan diketahui bahwa pasukannya Abu Sufyan telah kembali ke kota Makkah, Rasulullah SAW pun kembali ke kota Madinah. Ya, dari Badar. Nah, ini salah satu fragmen yang menunjukkan bahwa kekuatannya kaum muslimin ini sangat diperhitungkan. Ya, berbeda 500 pasukan saja, ini menyebabkan pasukannya Abu Sufyan tidak berani untuk menghadapi pasukannya Rasulullah SAW. Sehingga kita akan dapati ketika perang selanjutnya, perang besar selanjutnya, yaitu perang Ahzab atau yang disebut juga sebagai perang Khandaq, kekuatan mereka, ya mereka berusaha untuk mengumpulkan kekuatan yang luar biasa, sampai 10.000. Ya, karena benar-benar khawatir dengan pasukan kaum muslimin. Ada perbedaan 500 pasukan saja, nggak berani dia. Ya, kemudian kembali ke kota Makkah. Kemudian fragmen selanjutnya yang terjadi antara perang Uhud dan perang Khandaq adalah perang Dumatul Jandal. Ya, perang Dumatul Jandal. Dumatul Jandal ini adalah sebuah tempat yang terletak di utara kota Madinah. Dan mereka ini, ya, atau daerah ini ditempati oleh kabilah-kabilah yang suka menebarkan teror. Mereka suka melakukan perampokan demi perampokan terhadap orang-orang yang melewati kawasan mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW berangkat sendiri ke sana bersama 1.000 pasukan. Kemudian beliau berhasil mencerai-beraikan ya orang-orang ini yang berada di Dumatul Jandal sehingga terciptalah keamanan di sana. Ya, jadi Dumatul Jandal ini tempat yang terletak di utara kota Madinah, tempat berkumpulnya kabilah-kabilah Badui yang suka mengganggu keamanan. Maka Rasulullah SAW mengirimkan pasukan ke sana sehingga terjadilah keamanan ya di kawasan Dumatul Jandal. Kemudian fragmen apa lagi yang terjadi di antara perang Uhud dan perang Khandaq? yang terjadi di antara perang Uhud dan perang Khandaq, di antaranya juga perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi. Bani Mustalik karena yang diperangi itu namanya adalah Bani Mustalik. Adapun Muraisi ini adalah nama sumber mata air yang menjadi tempat tinggal mereka. Nah, mungkin hadirin yang dimuliakan Allah ya. Ya, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah. Kita sering membaca buku-buku sirah. Kita sering membaca buku-buku sirah. Perang Bani Muraisi ini oleh sebagian penulis buku sirah diletakkan setelah perang Ahzab. Ya. Seperti kita lihat dalam sirah Ibnu Ishaq, demikian juga dalam kitab Rahiqul Makhtum, kitab sirah yang sangat terkenal karya Syekh Shofi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, disebutkan bahwa perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi ini terjadi pasca perang Ahzab. Namun di sana ada sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa perang ini pada hakikatnya terjadi sebelum perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq. Ya. Dari mana kita mengetahui bahwa perang ini terjadi sebelum perang Khandaq? Karena nanti barakallahu fikum, setelah perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah, lalu istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tertinggal. Nanti kita akan bahas ya. Ada sebuah peristiwa yang dikenal sebagai hadithatul ifk. Peristiwa dusta, tuduhan bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha telah melakukan perbuatan serong dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Al-Mu'attal. Nah, disebutkan dalam hadis bahwa peristiwa ini terjadi setelah perang Bani Mustalik, sepulangnya Rasulullah SAW dari Bani Mustalik. Nah, kemudian singkat cerita terjadi konflik di tengah-tengah para sahabat. Nah, di hadisnya itu disebutkan bahwa Sa'ad bin Ubadah, ya, atau Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang tokoh sahabat dari kalangan Ansar, ya, muncul dalam kisah tersebut. Disebutkan namanya. Padahal, kalau kita melihat sejarah perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'ad ini sudah meninggal dunia tidak lama setelah terjadinya perang Khandaq. Ya, ini terjadinya ketika terjadinya perang Bani Quraidah. Nah, kalau dikatakan bahwa peristiwa perang Bani Mustalik ini terjadinya setelah perang Ahzab, maka akan terjadi sebuah hal yang tidak sinkron. Sa'ad bin Mu'ad meninggal tidak lama setelah perang Ahzab. Bagaimana mungkin kemudian dia muncul setelah perang Ahzab, yakni di peristiwa Bani Mustalik, nama beliau kemudian muncul kembali. Tentu suatu hal yang tidak sinkron. Namun kalau kita katakan bahwa perang Bani Mustalik ini terjadi sebelum perang Ahzab, maka akan sinkron. Kenapa? Wajar kalau Sa'ad bin Mu'ad masih hidup. Ya. Karena beliau wafatnya setelah perang Ahzab, setelah perang Khandaq. Ya. Jadi beliau masih hidup kemudian ikut dalam cerita hadithatul ifk, ya. Baru kemudian terjadi perang Ahzab, kemudian terjadi perang Bani Quraidah, barulah Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Sehingga inilah pendapat yang lebih tepat. Ya, kita bisa melihat seperti karyanya Syekh siapa? Mahdi Rizqullah Ahmad, ya, beliau menempatkan perang Bani Mustalik ini sebelum perang Khandaq. Demikian juga Syekh Zaid Al-Zaid, beliau dalam kitab beliau Fiqh Sirah, beliau menempatkan peristiwa perang Bani Mustalik ini sebelum perang Ahzab. Jadi kalau antum lihat ya di buku-buku sirah, nah ini yang lebih tepatnya bahwa perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi ini terjadi sebelum perang Ahzab. Barakallahu fikum. Ya. Nah, perang Bani Mustalik ini apa asal muasal terjadinya? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita bahwa Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Harith ibn Abi Dirar, dia menginginkan untuk mengumpulkan bangsa-bangsa Arab atau kabilah-kabilah Arab untuk menyerang kota Madinah. Dan ini masih berhubungan dengan berita kekalahan kaum muslimin yang terjadi di perang Uhud. Jadi berita tersebut memang betul-betul membuat kabilah-kabilah Arab ingin menjajal kekuatan kaum muslimin. Setelah mereka mendengar, oh ternyata Rasulullah ya mengalami kekalahan bersama para sahabatnya di perang Uhud. Ini yang terdengar di telinga mereka. Coba kita mencoba bagaimana kekuatan mereka. Ya, jadi rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi, rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi antara perang Uhud dan perang Ahzab ini pada hakikatnya adalah upaya kabilah-kabilah bangsa Arab untuk menjajal kekuatan kaum muslimin. Di antaranya adalah perkara yang ingin dilakukan oleh Al-Harith ibn Abi Dirar. Dia mengumpulkan kabilah-kabilah Arab untuk memerangi kaum muslimin. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ya, beliau mencoba untuk mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi apakah benar apa yang direncanakan oleh Al-Harith bin Abi Dirar ini. Jadi beliau tidak langsung mengirimkan pasukan, namun beliau mencoba untuk mengecek terlebih dahulu, ya, mencoba untuk mengecek terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah mereka. Apa yang beliau lakukan? Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirimkan sahabat Buraidah ibn al-Hasib untuk memata-matai pergerakan Al-Harith bin Abi Dirar. Ya, apakah benar yang mereka rencanakan? Apakah benar bahwa mereka ingin menyerang kota Madinah? Maka kemudian Buraidah ibn al-Hasib ya menyelinap ke dalam barisan mereka dan menemukan bahwa benar Al-Harith bin Abi Dirar dari Bani Mustalik, Bani Mustalik dan beberapa sekutu mereka memang benar-benar ingin untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, untuk memerangi kota Madinah. Maka kemudian Buraidah ibn al-Hasib ya kembali ke kota Madinah untuk mengkhabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tentang rencana Bani Mustalik ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memimpin 700 pasukan ya untuk menyerang Bani Mustalik. Yang di antara 700 pasukan ini ada 30 pasukan berkuda. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa serta istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka inilah kenapa kemudian Aisyah nanti terlibat atau terjadi peristiwa hadisatul ifaq. Ya kenapa Aisyah itu bisa dituduh melakukan hubungan gelap dengan Sofwan bin Mu'attal? Ya karena beliau dibawa serta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Bani Mustalik. Dan ketika itu juga ikut beberapa orang dari kalangan kaum munafikin. Ya, ikut beberapa orang dari kaum munafikin dan nanti juga ada peristiwa yang terjadi pasca perang Bani Mustalik yang dipicu oleh kaum munafikin ini. Jadi beliau berangkat dari kota Madinah dengan membawa 700 pasukan, di antaranya 30 orang pasukan berkuda. Lalu kota Madinah seperti kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggalkan seorang sahabat untuk menjadi pemimpin. Ketika itu yang dipasrahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin kota Madinah sementara waktu adalah sahabat yang mulia Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Maka berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Bani Mustalik. Jadi Bani Mustalik ini posisinya tidak jauh dari kota Makkah. Ya, jadi berada di selatan kota Madinah. Beliau berangkat ke arah selatan. Ketika itu Panji Al-Ansor dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah, sementara Panji Muhajirin dibawa oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketika itu berhasil melakukan serangan kepada Bani Mustalik dalam keadaan mereka sedang lengah. Sehingga bisa dikatakan bahwa penyerangan ini berlangsung dengan penuh kemenangan. Ya. Bani Mustalik tidak menyadari. Bani Mustalik tidak menyadari serangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian kocar-kacir karena serangan tersebut, lalu Al-Harith ibn Abi Dirar kabur meninggalkan kabilah beliau. Ya. Maka kaum muslimin mendapatkan kemenangan dengan begitu mudah dan nyaris tidak ada korban jiwa dari kaum muslimin kecuali seorang sahabat yang bernama Hisham bin Subabah. Ya, Hisham bin Subabah ini beliau gugur di medan pertempuran karena kesalahan. Ya, karena kesalahpahaman ada sebagian dari pasukan kaum muslimin yang mengira bahwa beliau ini termasuk dari Bani Mustalik. Kemudian terbunuhlah Hisham bin Subabah radhiyallahu taala anhu. Inilah satu-satunya korban yang jatuh di pihak kaum muslimin dalam perang Bani Mustalik. Nah, kemudian kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah. Kemudian karena Hisham bin Subabah ini mati terbunuh, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun merasa berkewajiban untuk membayarkan diatnya. Nah, kemudian Hisham bin Subabah ini memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Makis. Makis ini yang dia seorang musyrik, kemudian untuk mendapatkan diat tadi, dia berpura-pura masuk Islam. Ya, jadi dia berpura-pura masuk Islam, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia sejumlah unta untuk pembayaran diat, ya, ternyata dia masih menaruh dendam kepada orang yang membunuh saudaranya, Hisham bin Subabah. Maka apa yang dilakukan oleh Makis? Dia mencari siapa yang membunuh Hisham, padahal ini sudah dibayarkan diatnya. Kemudian dia pun membunuh orang yang membunuh saudaranya tersebut, lalu dia kabur ke Makkah. Makanya nanti, Ikhwanifiddin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita sampai nanti pada peristiwa Fathu Makkah, ya, Nabi SAW ketika memasuki kota Makkah, beliau memberikan amnesti secara umum. Ampunan kepada kaum musyrikin secara umum. Namun di sana ada beberapa figur yang diburu oleh Rasul SAW untuk dieksekusi. Salah satunya adalah Makis bin Subabah. Kenapa? Karena dia murtad, kemudian dia melakukan pembunuhan. Ya, ya. Terhadap orang yang tidak sengaja membunuh saudaranya Hisham bin Subabah dalam perang Bani Mustalik. Ya. Jadi ini pentingnya kita membaca sejarah secara utuh. Karena kenapa Fulan ini dibunuh oleh Rasulullah SAW? Bukan tanpa alasan. Ada alasannya, ada backgroundnya. Ya, kenapa kok ada figur-figur yang tetap dieksekusi oleh Nabi SAW dalam Fathu Mekah dalam keadaan Nabi SAW memberikan amnesti secara umum. Salah satunya kembali kepada peristiwa Bani Mustalik, di mana ada seorang sahabat yang terbunuh, lalu saudaranya berpura-pura masuk Islam untuk mendapatkan diat, lalu dia membunuh orang yang telah membunuh saudaranya, lalu kembali murtad dan balik ke kota Makkah. Baik. Sekarang kita kembali ke perang Bani Mustalik. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan perang Bani Mustalik, Al-Harith ibn Abi Dirar kemudian kabur meninggalkan kaumnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak sekali ghanimah dan juga berupa tawanan perang. Nah, di antara tawanan-tawanan yang didapati oleh kaum muslimin ketika itu ada sosok wanita yang bernama Juwairiyah. Nah, Juwairiyah ini adalah putri dari Al-Harith bin Abi Dirar, kepala suku dari Bani Mustalik. Nah, ketika itu Juwairiyah ini menjadi bagian dari Thabit bin Qais. Dia menjadi tawanan atau menjadi budaknya Thabit bin Qais. Namun apa yang dilakukan oleh Juwairiyah bintul Harith? Dia menemui Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu mengeluhkan ya keadaannya yang menjadi tawanan wanita tawanan dari Thabit bin Qais. Nah, ketika itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Juwairiyah bintul Harith ya agar kalau dia mau masuk Islam ya maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan membebaskannya. Maka kemudian Juwairiyah masuk Islam dan dia menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membayarkan sejumlah uang kepada Thabit bin Qais. Ya, maka kemudian menikahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith, putri dari Harith ibn Abi Dirar, ya, ini menjadi salah satu dari ummahatul mukminin. Ya, menjadi salah satu dari ummahatul mukminin. Nah, keislaman Juwairiyah bintul Harits dan menikahnya Juwairiyah bintul Harits dengan Rasulullah SAW ini ya membawa keberkahan tersendiri kepada kaumnya. Ketika para sahabat mendapati bahwa Juwairiyah ini sudah menjadi ibu mereka, menjadi ummahatul mukminin, maka mereka tidak enak membiarkan keluarga Juwairiyah menjadi tawanan mereka. Siapa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka kemudian membebaskan ya keluarga Juwairiyah dari tawanan mereka. Ini merupakan keberkahan Juwairiyah bintul Harits yang menyebabkan keluarga mereka dibebaskan dari tawanan. Ada beberapa fragmen ya, ada beberapa fragmen yang bisa kita dapatkan beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari fragmen ini ya. Bahwa yang pertama, Rasulullah SAW ketika akan menyerang Bani Mustalib, beliau memastikan terlebih dahulu kebenaran kabar yang beliau terima. Bahwa Bani Mustalib ini memang benar-benar ingin menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Beliau mengirimkan Buraidah bin Hasib. Jadi tidak serta-merta langsung menyerang, tapi mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Mengecek informasi terlebih dahulu. Setelah memang benar apa yang direncanakan oleh mereka itu, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berangkat ke Bani Mustalik untuk menumpas mereka. Jadi ini penting bagi kita untuk senantiasa mengecek kebenaran ya sebelum mengambil keputusan yang besar. Ya, mengecek kebenaran terlebih dahulu sebelum kita mengambil suatu keputusan yang besar. Ya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua bahwa diperbolehkan bagi kita untuk melakukan serangan secara mendadak. Jadi peperangan itu tidak hanya dilakukan dengan perjanjian. Ayo kita berkumpul, bertemu di satu titik, kemudian berperang. Tidak. Tapi boleh bagi kita untuk melakukan serangan mendadak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau tidak kemudian memberi kabar kepada Bani Mustalik bahwa beliau akan menyerang. Atau kemudian membuat janji terlebih dahulu ya kepada Bani Mustalik untuk bertemu. Tidak. Tapi beliau langsung melakukan serangan demi serangan ya kepada Bani Mustalik. Sehingga tidak diharuskan bahwa serangan itu harus dilakukan dengan janjian terlebih dahulu. Atau peperangan itu dilakukan dengan janjian terlebih dahulu. Tapi boleh melakukan serangan mendadak tanpa sepengetahuan orang yang diserang. Nah kemudian juga di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Bani Mustalik ini, Nabi SAW itu mengundi istri-istri beliau ketika akan melakukan perjalanan jauh. Sehingga bagi seorang muslim yang memiliki beberapa orang istri, ya maka dia diperbolehkan untuk membawa istrinya dalam perjalanan jauh dengan cara mengundi. Ya, siapa yang namanya keluar, itulah yang kemudian dia ajak untuk bersafar bersamanya. Kemudian faedah yang keempat, ya, bahwa penyerangan Bani Mustalik ini menjadi pelajaran bagi suku-suku lain. Sehingga setelah Bani Mustalik ini diserang, hampir tidak ada lagi berita mereka melakukan serangan secara sporadis kepada kaum muslimin. Sehingga nanti serangan yang mereka lakukan itu bukan serangan-serangan satu dua suku, tapi serangan yang masif, bergabungnya kabilah-kabilah kaum musyrikin yang menjadi perang Ahzab, ya, yang membuahkan perang Ahzab. Jadi setelah perang Bani Mustalik tidak ada lagi serangan-serangan kecil kepada kota Madinah, tapi serangan itu berubah menjadi serangan yang demikian masif, di mana berkumpul 10.000 ya kabilah Arab, ya berkumpul 10.000 manusia dari berbagai macam kabilah Arab untuk menyerang kota Madinah. Ya. Jadi ada hikmahnya Nabi SAW menyerang Bani Mustalik. Baik. Nah, sepulangnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari penyerangan beliau kepada Bani Mustalik, ada beberapa peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah yang ini menunjukkan makar dari kaum munafikin. Ya, jadi sepeninggal setelah Rasulullah SAW dari penyerangan Bani Mustalik, beliau kembali ke kota Madinah, ada beberapa peristiwa yang menunjukkan berbahayanya makar kaum musyrikin. Ya, paling tidak ada dua peristiwa Dan ini dua peristiwa ini sangat berbahaya, mengancam konflik internal di dalam tubuh kaum muslimin, yang akar permasalahannya kembali kepada kaum munafikin. Peristiwa yang pertama, barakallahu fikum, yaitu adu domba yang coba dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ketika Nabi SAW sepulang beliau dari Bani Mustalik, beliau dan pasukan kaum muslimin singgah di sebuah mata air, ya, atau bahkan mungkin ini terjadi di mata air Al-Muraisi, ya, di tempat kaum muslimin mengalahkan Bani Mustalik. Ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Jahja Al-Ghifari dari kalangan Muhajirin, dan sahabat yang bernama Sinan bin Wabr dari kalangan Ansar. Ketika mereka ingin mengambil air dari mata air Muraisi, terjadi saling dorong antara mereka. Ya, yang satu dari Muhajirin, yang satu dari Ansar. Maka kemudian terjadi saling dorong di antara mereka. Kemudian apa yang terjadi? Yang Muhajir, yakni Jahja Al-Ghifari, memanggil kaum Muhajirin, ya lal Muhajirin. Kemudian yang Ansar juga memanggil, ya lal Ansar, memanggil orang-orang Ansar. Ya, sehingga hampir-hampir ketika itu terjadi konflik di antara Muhajirin dan Ansar. Ya. Kemudian dipanas-panasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar, ya, seruan-seruan ini, beliau mengingkari. Abi da'watil jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian mengumandangkan seruan-seruan jahiliyah padahal aku berada di tengah-tengah kalian? Diingat kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kalian sebutkan fanatisme golongan. Padahal barakallahu fikum, yang namanya Muhajirin dan Ansar ini adalah panggilan syar'i yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, baik itu dari kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala Muhajirin dan Ansar. Namun ketika dua istilah yang syar'i ini dipakai untuk, ya, fanatisme golongan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Da'ha fa inna mumtidah. Tinggalkan seruan-seruan semacam ini. Ya, karena ini adalah seruan yang busuk. Adalah seruan yang syar'i. Maka bagaimana dengan orang yang tidak menggunakan nama-nama yang syar'i tapi tetap membawa kefanatikan kepada golongannya? Tentu lebih hina daripada apa yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membawa kefanatikan sukunya. Kami adalah suku ini, suku yang lain jelek, ya misalnya. Kami dari bangsa ini, bangsa yang lain jelek. Nah, tak boleh. Muhajirin dan Ansar, dua istilah syar'i ketika dipergunakan, ya, untuk menunjukkan kefanatikan golongan, maka ini dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika itulah masyaallah muslimin, ya, orang-orang munafik mereka merancang makar. Ya. Mereka ingin mengeluarkan kaum Muhajirin dari kota Madinah. Ketika itu tercetus sebuah ucapan yang sangat khabith, ucapan yang sangat buruk dari Rasul Munafik, ya, gembongnya kaum Munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia mengatakan, ya, la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Kalau nanti kita kembali ke kota Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang rendahan ini. Maksudnya apa? Kita akan usir orang-orang Muhajirin. Nah, ini ucapan yang sangat luar biasa. Keluar dari Rasul Munafiqin, ya, dari kepalanya orang-orang munafik yang dia berkeinginan untuk mengeluarkan kaum muslimin, mengeluarkan kaum Muhajirin dari kota Madinah. Maka kemudian ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini didengar oleh seorang sahabat yang masih muda ketika itu, yaitu sahabat Zaid bin Arqam. Ya, Zaid bin Arqam ini adalah anak dari sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam yang dulu rumahnya dipakai oleh Rasulullah SAW di kota Makkah untuk memberikan pengajaran kepada kaum muslimin. Ya, Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam. Arqam ini punya seorang anak namanya Zaid bin Al-Arqam. Nah, ternyata Zaid ini mendengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi yang ingin mengeluarkan kaum muhajirin dari kota Madinah. Maka kemudian Zaid pun melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka tidak semua orang mempercayai ucapan Zaid karena dia masih kecil. Ya, sebagian orang dari kalangan Ansar karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, mereka melakukan pembelaan kepada Abdullah bin Ubay. Mungkin Zaid ini salah dengar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk membela ucapan Zaid. Apa yang dilaporkan oleh Zaid bin Arqam bahwa apa yang dia lakukan, ya, apa yang dilaporkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan fakta yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam surah Al-Munafiqun, yaquluna la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-'azzu minha al-adzal. Dan mereka mengatakan, apabila kita kembali ke kota Madinah nanti, orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang rendahan. Ya, maka Nabi SAW kemudian memuji Zaid bin Arqam, mengatakan bahwa ya, kupingnya Zaid adalah kuping yang baik. Ya. Dalam bahasa apa kita sekarang, beliau mengatakan, ya, hadzal ladzi awfallahu bi udhrih. Anak ini, dia telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah telinga atau sepasang telinga yang berfungsi dengan baik, ya. Artinya dia berhasil mendengar apa yang diucapkan oleh Rasul Munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin agar Abdullah bin Ubay bin Salul dieksekusi, ya, karena demikian ucapannya, menganggap bahwa kaum muhajirin, kaum muslimin dari kalangan muhajirin ini sebagai orang-orang rendahan. Ya. Maka keinginan Umar ini ditanggapi oleh putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa putranya? Putranya namanya Abdullah juga. Sehingga namanya adalah Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia lalu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau memang bapakku itu pengen dipenggal, biarkan saya yang memenggal kepalanya." Seorang anak mengatakan dengan tegas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenggal kepala bapaknya, ya, yang merupakan gembong kemunafikan. Anaknya adalah seorang laki-laki, seorang Muslim yang beriman, yang bagus keislamannya, ya, sehingga ketika bapaknya melakukan makar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia yang justru meminta kepada Rasulullah agar memenggal sendiri kepala bapaknya. Ini satu hal yang luar biasa. Bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang sangat memegang nilai-nilai kekeluargaan. Keluarga itu bagi mereka adalah segala-galanya. Bapak mereka, kakek mereka, kehormatan keluarga, ini adalah segala-galanya bagi mereka. Nah, ketika mereka masuk Islam, maka kecintaan mereka kepada Islam ini, ya, melebihi kecintaan mereka kepada keluarga-keluarga mereka. Sampai bapak, ya, yang telah menjadi sebab dia muncul di dunia, mereka kemudian tidak ragu untuk mengeksekusi bapaknya sendiri ketika bapaknya tersebut benar-benar menjadi gembong kekufuran. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu menyetujui apa yang diusulkan oleh Umar dan juga menjadi keinginan Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengeksekusi Abdullah bin Ubay. Kenapa? Karena Nabi SAW khawatir orang-orang mengatakan bahwa beliau mengeksekusi sahabatnya. Orang-orang yang di luar orang-orang yang di luar lingkungan terdekatnya Nabi SAW banyak yang tidak paham tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul mereka anggap sebagai seorang Muslim. mereka anggap sebagai sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia itu berperang, ya enggak? Dalam Bani Mustalik dia menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kemudian dieksekusi. Maka apa yang menjadi tanggapan manusia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengeksekusi sahabatnya sendiri. Efek negatifnya tentu akan banyak. Orang akan khawatir masuk Islam. Apa gunanya saya masuk Islam? Itu Muhammad. Ya ada orang yang masuk Islam bahkan menjadi sahabatnya dieksekusi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengurungkan ya niat tersebut, ya tidak jadi kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul untuk dieksekusi. Karena ada kemudaratan yang teramat besar kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dieksekusi. Orang-orang akan khawatir untuk masuk ke dalam Islam karena menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu hendaknya dia berusaha agar agar dirinya itu tidak menjadi sasaran tuduhan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha agar beliau tidak menjadi sasaran tuduhan bahwa beliau membunuh atau mengeksekusi temannya sendiri. Beliau nggak mau. Ya, beliau mengurungkan niat membunuh Abdullah bin Salul. Dan banyak sekali ya, kita dapati dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berusaha agar beliau itu tidak menjadi sasaran tuduhan. Contohnya ketika di malam hari beliau berjalan dengan Sofiyah, istri beliau, ya para sahabat, ada kemudian para sahabat bertemu dengan sebagian para sahabat. Nabi menjelaskan kepada mereka, innaha Sofiyah, wanita yang bersamaku ini adalah Sofiyah istriku. Agar jangan sampai mereka berpandangan negatif kepada Nabi SAW. Nabi SAW menjadi sasaran tuduhan, walaupun tidak mungkin ya para sahabat melakukan hal yang demikian. Nah, kita bisa mengambil pelajaran, kita hendaknya berusaha. Jangan sampai kemudian kita ini menjadi sasaran tuduhan yang tidak-tidak. Kalau ada hal yang perlu diklarifikasi, kita klarifikasi. Ya. Ini beberapa makar yang dilakukan oleh orang-orang munafik, ya. Mereka berusaha untuk menimbulkan perpecahan di tengah-tengah atau mengobarkan bara permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ya, yang termasuk juga makar dari kaum munafikin, dan ini juga terjadi dalam rangkaian peristiwa perang Bani Mustalik, yaitu suatu peristiwa yang dikenal dengan nama Hadithatul Ifk, ya, peristiwa dusta. Ya. Bagaimana cerita atau apa yang terjadi dalam peristiwa dusta ini? Ya, kisahnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ketika Nabi SAW dalam perjalanan pulang menuju kota Madinah setelah perang Bani Mustalik, beliau SAW singgah di suatu tempat untuk beristirahat. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam perjalanan itu beliau memiliki atau beliau naik seekor unta yang di atasnya itu ditaruh sebuah sekedup. Sekedup itu apa ya bahasa kita, semacam tenda kecil. Ya, tenda kecil yang mungkin muat satu atau dua orang ditaruh di atas unta. Nah, ketika itu beliau sendiri menceritakan bahwa tubuh beliau itu masih ringan ya, beliau masih langsing, belum berat. Ya. Ma'ah tanillaham kata beliau ya, ketika itu kami tidak banyak dagingnya ya, masih kurus langsing beliau. Sehingga keberadaan beliau di atas sekedup itu, ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nggak ada bedanya. Ada beliau atau tidak ada beliau di atas unta tersebut, orang yang menarik unta tidak akan merasakan perbedaan. Saking ringannya tubuh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ketika beristirahat di suatu tempat, Aisyah keluar dari sekedupnya untuk menunaikan hajat. Ya, tentu ketika ingin menunaikan hajat, menyingkir terlebih dahulu dari rombongan. Nah, ketika selesai menunaikan hajatnya, Aisyah radhiyallahu taala anha merasa bahwa kalung yang dia miliki jatuh ketika beliau buang atau menunaikan hajatnya tadi. Maka apa yang dilakukan oleh Aisyah? Beliau kembali mencari kalungnya tadi yang beliau merasa bahwa kalungnya itu terjatuh. Kemudian ketika ketemu kalungnya, beliau kembali ke rombongan, ternyata rombongan sudah berangkat. Enggak ada lagi orang di sana. Inilah kenapa kita jelaskan tentang apa tubuhnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena kalau ada perbedaan yang signifikan, tentu orang yang menarik ontanya Aisyah akan mencari terlebih dahulu. Loh, ini kayaknya belum pulang. Tapi karena beliau ringan, nggak ada bedanya. Ya orang ketika menarik ontanya Aisyah radhiyallahu anha merasa bahwa beliau sudah ada di atas, padahal belum. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian menunggu. Ya, di tempat rombongan tadi beliau tidak kemana-mana, beliau menunggu. Nah, ini juga trik kita ya, kalau misalnya kita terlepas dari rombongan kita, maka jangan kemana-mana. Ya, tetap saja di tempat tadi terakhir titik pertemuan kita. Kenapa? Karena kalau rombongan itu ada yang hilang, maka mereka akan mencari kembali ke tempat asal tadi. Nah, kalau misalnya kita ada di sana, selesai masalah, ketemu. Ya. Tapi kalau malah kemana-mana, orang yang mencari akan kesulitan. Maka Aisyah radhiyallahu anha, beliau kemudian tetap atau kembali ke tempat rombongan tadi, ya, kemudian beliau pun tertidur. Lalu di saat itu, barakallahu fikum, ternyata di belakang masih ada sahabat yang tertinggal. Yaitu Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal, beliau berada di belakang pasukan, lalu mendapati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tertinggal. Maka ketika itu, nah ini kita bisa melihat tingginya adab seorang sahabat kepada istri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tertinggal, dan ketika itu beliau masih mengenali Aisyah ya. Wajah Aisyah ketika itu terbuka dan beliau mengenali Aisyah, beliau tidak mengatakan apapun kecuali hanya mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Safwan bin Mu'attal bukan kemudian ngajak ngobrol Aisyah, enggak. Ini juga sikap kita ya, ketika mendapati seorang wanita dalam kondisi seperti itu, jangan kemudian kita bersepi-sepi dengannya, kemudian ngajak ngobrol, enggak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, tidaklah aku mendengar sepatah kata pun dari Safwan bin Mu'attal kecuali ucapan istirja'nya tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dengan isyarat beliau pun mempersilahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk naik ke atas unta beliau, kemudian dibawalah Aisyah radhiyallahu taala anha ya kembali ke rombongannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mulailah muncul kasak kusuk yang mengesankan bahwa telah terjadi sesuatu antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Safwan bin Al-Mu'attal. Ya, inilah peristiwa yang dikenal sebagai hadithatul ifq. Ya, peristiwa yang dikenal sebagai hadithatul ifq. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terpengaruh ya dengan isu-isu yang disebarkan oleh kaum munafikin. Bahkan para sahabat pun banyak yang ikut juga terpengaruh terpengaruh dengan fitnah tersebut, sampai kemudian Aisyah sendiri ketika pulang ke kota Madinah, beliau dalam keadaan sakit dan beliau tidak tahu kasak kusuk yang sedang tersebar di kota Madinah ketika itu. Ya, beliau dalam keadaan sakit, beliau tidak tahu apa yang terjadi. Ya, sampai kemudian ya Aisyah radhiyallahu anha ingin menunaikan hajat. Ya. Orang zaman dahulu di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak memiliki tempat buang hajat di rumah-rumah mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka pergi ke pinggiran kota, ke tempat yang sepi, kemudian menunaikan hajat mereka. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu anha menyelesaikan hajatnya, beliau bertemu dengan Ummu Misthah. Ummu Misthah ini adalah ibu dari Misthah bin Utsasah. Ya, salah seorang sahabat yang mulia yang juga ikut perang Badar. Nah, kemudian Ummu Misthah ini mengucapkan satu kalimat celaan kepada putranya Misthah. Ya, Ta'isa Misthah atau yang semisalnya ya. Celakalah Misthah. Maka kaget Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa engkau mencela seorang yang ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka kemudian Ummu Misthah pun menceritakan apa yang terjadi tentang khasyak kusuk ya, kasak kusuk yang terjadi di tengah-tengah kota Madinah ya, peristiwa apa kedustaan yang disebarkan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah melakukan perbuatan serong dengan Sofwan bin Mu'attal. Maka Aisyah yang baru saja sakit kembali sakit, lalu beliau pun kembali meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke rumah orang tua beliau, yakni ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berubah sikapnya kepada Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha menemukan perubahan sikap. Ini menunjukkan sisi manusiawinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu belum ada keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, belum turun ayat Al-Quran yang menjelaskan kebenaran di balik hadithatul ifk. Ya, peristiwa tuduhan kepada Aisyah belum ada keterangan. Ya, sisi manusiawinya Rasulullah SAW, beliau pun mengubah sikapnya terhadap Aisyah radhiyallahu anha, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ya meminta agar beliau dikembalikan atau beliau tinggal bersama orang tua beliau. Maka Nabi SAW kemudian bermusyawarah dengan beberapa orang sahabat. Beliau bermusyawarah dengan Usamah bin Zaid, bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian juga menanyakan keadaan Aisyah ini kepada Barirah, ya, seorang budak yang sangat akrab dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ini di Nabi SAW berusaha untuk mencari kejelasan, ya. Karena ketika itu memang belum turun ayat yang menjelaskan apa hakikat yang terjadi antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Safwan bin Al-Mu'attal. Maka terjadilah peristiwa itu selama beberapa hari, bahkan sempat terjadi konflik di tengah-tengah para sahabat. Inilah yang kita katakan tadi, ya, menjadi indikasi bahwa perang Bani Mustalik itu terjadi sebelum perang Khandaq. Kenapa disebutnya nama Sa'ad bin Mu'ad dalam hadithatul ifk? Jadi terjadi goncang-gancing di tengah para sahabat, kemudian muncul Sa'ad bin Mu'ad ketika itu. Ya, kalau misalnya yang menyebarkan fitnah ini dari kalangan kami, wahai Rasul, kata Sa'ad bin Mu'ad, biarkan aku yang mengeksekusinya. Ya, kalau misalnya yang menyebarkan kasak kusuk ini adalah orang-orang dari Aus, biarkan aku yang mengeksekusinya. Kalau yang menyebarkannya itu dari kalangan Khazraj, biarkan kami pula yang mengeksekusinya, kata Sa'ad bin Mu'ad. Nah, beliau masih hidup ketika peristiwa hadithatul ifk. Kalau misalnya peristiwa ini terjadi pasca perang Khandaq, maka akan terjadi kontradiksi. Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia tidak lama setelah perang Khandaq, ini pada peristiwa Bani Quraidah. Nah, kemudian kita kembali kepada hadithatul ifk. Setelah menunggu beberapa hari, ya, setelah cukup lama, ya, waktu terjadi peristiwa itu terjadi, tidak kunjung turun ayat-ayat dari Al-Quran yang membela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai kemudian beliau mengatakan, beliau hanya menyandarkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sampai kemudian Aisyah mengatakan, untuk menghibur diri beliau, beliau mengatakan, demi Allah saya tidak mendapatkan permisalan, ya, yang baik, ya, untuk membela atau untuk memotivasi saya kecuali ucapannya bapaknya Nabi Yusuf alaihi salam, wasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wasabrun jamil, maka kesabaran ini adalah sabrun jamil, maka kesabaran itu adalah suatu perkara yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah sajalah yang dimintai pertolongan atas apa yang kalian sifatkan kepadaku. Maka kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala setelah lama menunggu. Kemudian turunlah wahyu yang membela Aisyah, ya, serangkaian ayat dari surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20, atau bisa baca di sana. Ini adalah rangkaian ayat yang membela, yang merupakan pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pembelaan kepada hamba-hambanya dalam berbagai cara. Atau memberikan pembelaan kepada hamba-hambanya yang tertuduh, ya, padahal mereka tidak melakukan hal tersebut, dengan berbagai cara. Ya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dituduh berbuat yang tidak-tidak kepada istri pembesar Fir'aun. Maka kemudian ada orang yang membelanya. Jadi keluarga wanita tersebut yang kemudian memberikan pembelaan kepada Nabi Yusuf. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dicela oleh kaumnya. Ya, kaumnya mengatakan ada aib pada tubuhnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah bela Nabi Musa alaihissalam dengan adanya batu yang membawa pakaian beliau. Demikian juga Maryam alaihissalam dicela oleh kaumnya. Dicela oleh kaumnya melakukan perbuatan zina, maka Allah bela dengan hadirnya Nabi Isa yang masih dalam kandungan kemudian melakukan pembelaan kepada ibunya. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha ya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serangkaian ayat dalam Al-Qur'an yang akan dibaca sampai hari kiamat nanti. Nah, kemudian sebelum kita akhiri ini ada satu kisah juga tadi Mistah yang menyebarkan termasuk dari sahabat yang menyebarkan berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata beliau ini adalah salah seorang sahabat yang kurang mampu yang hidupnya ini dibiayai oleh Abu Bakar. Nah, ketika itu Abu Bakar karena Mistah ini terlibat dalam peristiwa yang yang menjelekkan nama putri beliau, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berjanji atau bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada Mistah. Lalu turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat ke-22. An-Nur ayat ke-22, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah ya orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa dia tidak akan memberi bantuan kepada karib kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah jalan Allah, maka hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kemudian beliau pun memberikan nafkah kepada Mistah sebagaimana kebiasaan beliau, kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sesungguhnya dari hadisatul ifk ini. Ya, mungkin kalau ada kesempatan bisa kita angkat menjadi satu pertemuan, kita paparkan hikmah-hikmah yang luar biasa dari hadisatul ifk. Nah, inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Uhud dan perang Khandaq. Kita dapati bahwa dalam peristiwa-peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada suku-suku Arab yang sebelumnya menganggap bahwa kaum muslimin berada dalam keadaan yang lemah pasca perang Uhud. Dan ini nanti berefek pada perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya, setelah diberi pelajaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa diserang dengan sporadis, apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan pasukan mereka, ya, mereka mengumpulkan suku-suku tersebut menjadi pasukan yang sangat besar. Inilah yang disebut sebagai Al-Ahzab, ya, yang kemudian bersama-sama setelah mereka berhasil mengumpulkan pasukan yang besar itu menyerang kota Madinah dan terjadilah perang Ahzab atau perang Khandaq. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Tekun Wira. ini tekun siapa ya? Tekun Mitra ya. Tekun Mitra ya. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian sore hari ini yang mana telah membahas antara Uhud dan Khandaq. Tadi sudah dibuka sama Tengku Wisnu. Nggih. Dan beliau sudah pulang ke Jakarta. Oh iya. Oh, iya. Mengatakan beliau Ustaz. Oh iya, masyaallah. Saya sudah mirip enggak, Ustaz? Ya mirip, masya Allah. Sudah biasa ya, masya Allah. Pakai maskernya, apa mirip? Masya Allah. Iya. Baik, Sat. Ini langsung saja pemirsa untuk saya langsungkan untuk acara pada sore hari ini, yang mana acara kajian pada sore sudah selesai untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, yang mana sudah dipilih sama tim AMB Channel. Untuk pertanyaan yang pertama, Sat. Saya bacakan. Bismillah, disebutkan enggak Ustadz siapa yang memfitnah tentang selingkuh istri Nabi dengan sahabat, hukum atau status kepada orang yang memfitnah tersebut apa Ustadz? Baik, disebutkan dalam riwayat ya, orang-orang yang ikut menfitnah atau menyebarkan berita dusta kepada Rasulullah SAW, bahkan sebagiannya dari kalangan para sahabat juga. Ya, dari kalangan para sahabat juga, karena demikian gencarnya usaha kaum munafikin, maka sebagian para sahabat pun ada yang terpengaruh dan ikut menyebarkan. Dan mereka kemudian diberi hukuman oleh Rasulullah SAW, hukuman cambuk. Ya, diberi hukuman cambuk oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya para sahabat, ya, mereka bertobat dari perbuatan tersebut. Ya, di antaranya Mistah tadi sudah kita sebutkan, juga penyairnya Rasulullah SAW, Hasan bin Thabit, ini juga termasuk dari orang yang dihukum oleh Rasulullah SAW karena ikut menyebarkan berita dusta terhadap Rasulullah SAW. Namun satu hal yang kita tekankan bahwa para sahabat sudah bertobat, ya. Jangan kemudian ini dijadikan sebagai sebab untuk mencela mereka. Wajar mereka sifat manusiawi, mereka ikut-ikutan ketika itu, akan tetapi mereka sudah bertobat dari kesalahan yang mereka lakukan. Ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, batasan apa istilah yang syar'i tidak boleh diucapkan? Maksudnya gimana ini pertanyaannya? Batasan. Mungkin terusan yang tadi, Ustaz. Oh begitu, oh ya, ya lah muhajirin, ya lah ansor. Oh baik, yaitu ketika ucapan tersebut dimaksudkan untuk suatu hal yang buruk. Kalimat muhajirin, ya lah ansor, ini adalah sebuah ucapan yang syar'i, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan lakab muhajirin dan ansor ini. Tapi ketika dia dipergunakan, ya, untuk menunjukkan kefanatikan kepada golongan tertentu dan menciptakan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia ucapan tersebut justru dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ucapannya dicela, tapi penggunaannya tidak pada tempatnya. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan da'u fa'innahu mumtinah, tinggalkan seruan-seruan semacam ini karena ini adalah seruan yang busuk. Kenapa? Karena dia menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin dan menimbulkan gesekan atau ya permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya? Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Amin. Izin bertanya Ustadz, mengenai gembong kaum munafikin, Abdullah bin Ubay ibnu Salul, bagaimana sikap atau perilaku interaksi Nabi SAW kepada Abdullah bin Ubay ibnu Salul setelah mengetahui kemunafikan dari Abdullah bin Ubay ibnu Salul? Dan apakah ada riwayat akhir kehidupan dari Abdullah bin Ubay ibnu Salul? Baik, Rasulullah SAW menghadapi Abdullah bin Ubay bin Salul sesuai dengan bohirnya. Karena dia menunjukkan keislamannya, maka Nabi SAW tetap memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul seperti seorang muslim. Dan nanti Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga meninggal dunia secara normal. Jadi bukan mati di medan pertempuran, dia mati di kota Madinah. Nah, ketika itu putranya, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati Abdullah bin Ubay. Nah, ketika itulah ada dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ingin melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau beliau melarang. Ya, ini orang munafik, wahai Nabi. Kenapa engkau menyolatkannya? Maka ternyata yang menjadi latar belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul karena beliau adalah Nabi yang dipenuhi kasih sayang. Nabi berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang benar adalah apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa tidak layak bagi Nabi untuk memintakan ampunan kepada orang-orang munafikin. Ya, itu akhir kehidupan Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik. Oke, Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz. Menghindari tuduhan itu, apakah harus menjelaskan yang sebenarnya kepada orang yang sebetulnya tidak ada kepentingan dengan kita? Kalau tidak ada kepentingannya, tidak ada kaitannya sama sekali, dan tidak menimbulkan efek apapun ya kepada kita, maka tidak perlu ya, tidak perlu kemudian kita memberikan klarifikasi ya. Jadi bagi orang-orang yang memang memerlukan klarifikasi kita, maka kita berikan. seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertemu dengan sahabat, ketika beliau bertemu dengan Sofiyah, ya, istri beliau Sofiyah, ya, beliau hanya menjelaskan kepada para sahabat bahwa ini adalah Sofiyah istri saya. Nabi Shallallahu tidak kemudian menceritakannya kepada siapapun. Jadi beliau cuma menceritakan bahwa ini adalah Sofiyah istri saya. Wallahu taala a'lam. Cukup Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya semuanya Ustaz. Oh iya. Baik. Jazakallahu khairan. Pemirsa ANB Channel yang pada sore hari ini yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di penghujung acara semuanya sudah sampai waktunya kita untuk berpisah dulu. Saya ucapkan jazakallahu khairan atas hadirnya Ustaz Wiramandiri Bahrum di studio ANB Channel. Untuk selanjutnya di acara mendatang yaitu di Kamis ke depan insyaallah Ustaz Mandiri Bahrum bersedia kembali hadir di sini. Moga Ustaz Wira. Antum kok grogi ini kan. Baik, gitu Ustaz. Kita tutup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.